ini saat ketatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku sampaikan pesan ini padanya agar dia tahu bahwa ini aku jatuh cinta. Oh Tuhan, bantu aku temukan cara untuk mendapatkan. Telah jatuh cinta. Malu hati ini saat ku tatap wajahnya. Mungkinkah ini yang dinamakan cinta? Tapi ku jatuh cinta.